Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pagi ini insyaallah kita akan membahas satu bab sampai selesai. Karena babnya cuma satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke 115. Bab yang ke 115. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bab istihbabi kauni saqil qaumi a khiruhum syurban. Bab yang menjelaskan istihbab, apa arti istihbab? Disunnahkan. Hukumnya mustahab. Disunnahkan. Kauni, kauni itu artinya keberadaan. Saki yang menuangkan. Saki itu yang menuangkan. Al-Qaumi apa arti al-Qaumi? Kaum. Yang menuangkan air minum untuk kaum, untuk orang lain adalah akhiruhum, yang paling terakhir syurban minumnya. Jadi kalau secara bebas, bab ini kita terjemahkan bab yang menjelaskan bahwa orang yang bertugas membagi dan menuangkan air minum disunnahkan, dialah yang paling terakhir minum. Begitu nggih? Jelas insyaallah. Baik, siapa yang bertugas bagi air minum, berarti dia jatahnya yang paling terakhir. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan sebelum membagi dia minum dulu untuk nyicip. Untuk nyicip. Enggak apa-apa. Boleh. Gimana? Nyicip tapi satu gelas. Nyicip satu gelas. Satu gelas nyicip. Ah iya. Nyicip satu gelas tak botolnya rampung. Oke. Jadi, karena masing-masing dia membagi. Itu yang disunahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala menerangkan dalam syarahnya itu, beliau menjelaskan bahwa maksudnya apa? Orang yang bertugas atau yang apa namanya menuangkan minuman, entah itu air biasa, susu, kopi, teh, nah, dianjurkan untuk menjadi orang yang paling terakhir minumnya sebagai bentuk pembelajaran untuk lebih mendahulukan dan mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Tujuannya juga kalau misalkan kurang, berarti yang apa yang mendapatkan jatah kurang itu adalah si petugas penuang air minum, nggih. Nah, panitianya. Panitianya. Dan tentunya kata beliau rahimahullah, ini sebagai bentuk pengamalan dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi intinya orang yang membagi itu diposisikan yang paling terakhir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam paragraf yang terakhir, karena Syekhul Utsaimin menjelaskan hadis ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang terakhir yaitu paragraf yang ketiga, beliau membahas tentang manakah yang harus kita lakukan sebagai tuan rumah. Ikut makan dan minum bersama tamu ataukah tidak? Ataukah tidak? Jawaban beliau, hadza yarji'u ila 'adatin nas. Ini kembali kepada kebiasaan atau norma yang berlaku di masing-masing tempat. Ada beberapa tempat yang ikut makan dan minum menemani tamu dinilai dan dianggap sebagai sebuah kehormatan, penghormatan untuk tamu. Tapi ada juga di beberapa tempat yang justru mempersilahkan makan, mempersilahkan tamu untuk makan dan minum, sementara si pemilik rumah memilih untuk kemudian pergi, ya, artinya kembali ke belakang rumah. Monggo silakan. Ini di beberapa daerah dihitung sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Kenapa? Masing-masing punya alasan. Karena itu terkait dengan kebiasaan. Yang pertama tadi alasannya merasa ditemanin oleh si pemilik rumah, jadi diajak ngobrol dan yang lainnya, merasa dihormati. Kalau yang kedua tadi juga merasa dihormati, karena akhirnya tamu diberi kebebasan. Karena kadang-kadang tamu kalau misalkan masih ada tuan rumahnya, ya izin, sungkan, mau nambah juga malu. Dan begitu nih Mas Islam, okay? Jadi pada akhirnya kembali kepada kebiasaan kita, norma dan etika yang berlaku di tengah masyarakat. Yang seperti itu tidak masalah, insyaallah taala. Nah, atau mungkin terkadang kita memperhatikan kondisi juga. Kita memperhatikan kondisi, misalkan yang bertamu laki-laki saja, misalkan 3-4 orang, ya berarti kita bisa menemani mereka makan. Tapi kalau misalkan yang datang bertamu satu keluarga, suami istri dan anak, ya tidak masalah misalkan disiapkan makan pagi, makan siang. Kemudian setelah siap-siap, si pemilik rumah memilih untuk masuk ke dalam, lalu mempersilahkan tamu yang terdiri dari satu keluarga itu untuk makan bersama, satu kumpul di berkumpul di ruang makan misalkan. Itu kembali kepada kebiasaan. Jadi wallahu a'lam bishawab, kesimpulan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, kalau kita di daerah sini bagaimana? Nemenin ya? Tergantung. Oh, jangan tergantung. Nanti masih santai, enggak bisa makan kalau tergantung. Gimana? Pas acara hajatan enggak nemenin. Oh, sip. Sesek pagi ini ada yang berbeda dari jenengan Mas Abdul. Rapi banget. Biasanya rapi, tapi pagi ini rapi banget. Jangan-jangan. Kalau sini nemoni tamu. Sibuk nemoni tamu, tamunya disilakan untuk makan, jangan makan aja. Setelah itu ada orang lain, itu yang bagiannya mempersilahkan untuk makan berat. Makan berat. Itu pas acara hajatan itu ya. Kalau misalkan bertamu biasa. Bertamu sekarang, konteksnya bertamu. Temenin deh. Atau ditawarin punya ini tak kanjani pora itu. Monggo lah, insyaallah tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca hadisnya. Itu kesimpulannya. Keterangan dari Al-Utsaimin rahimahullah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala saqil qaumi akhiruhum, yani syurban. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau kita terjemahkan an Abi Qatadah dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, saqil qaumi, petugas yang memberi minum orang, akhiruhum, adalah yang paling terakhir. Paling terakhir apanya? Yakni, yaitu syurban, minumnya. Rawahu Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, waqala, dan beliau menghukumi apa? Hadithun hasanun sahihun. Ini insyaallah ijma ini. Coba dihitung isimnya berapa, fiilnya berapa, hurufnya berapa. An huruf, abi isim, kota data isim, radhiya fiil, Allahu isim, an hu an An-Nabiyyi isim, sallallahu alaihi wasallam, kecil ya? Ya. Qala fi'il, saqi isim, Isim. Isim mankus apa isim maksur? Mankus apa maksur? Ah ini yang paling hafal Pak Mariono kalau kayak gini. Atau lupa air terjunnya. Mankus. Mankus itu yang apa? Ban gembos. Ban gembos. Kalau maksur? Mancur. Mancur. Dari atas. Kalau ini apa hubungannya ban gembos dengan saki ini? Saki kan di bawah. Oh, ya. Kasrah kan di bawah, Ustaz. Iya, kasrah di bawah. Iya, itu. Ban gembos. Mankus itu ban gembos ya. Susah ini ya dulu. Susah ya dulu. Sampai dapat ban gembos sama air terjun. Kalau ditanya sama Ustaz Hanif salah terus. Oh iya. Kalau ban gembos enggak apa-apa Pak Mariano, yang penting jangan ketinggalan ya. Masalahnya keyakinan. Karena kalau ban gembos banyak yang ngalami gitu. Alhamdulillah. Itu pengalaman yang tak terlupakan gitu. Tapi kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa nyusul. Dan itu luar biasa itu. Menunjukkan jenengan itu pejuang tangguh. Kalau yang lain mungkin menyerah, wes terima orang mangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mariano. Kalau ke rumah ngapa sahabat awala, Pak? Oke. Kalau ke rumah ngapa sahabat awala? Wah, betul. Karena belum jadi masalah. Ya. Jadi saki itu isiman mankus. Wahwa mudhaf al qaumi mudhafun ilai. Saki itu mubtada. Saki itu mubtada. Petugas pemberi minum untuk orang adalah yang paling terakhir. Akhiru itu khobar. Kita lagi. Saki isim. Al-qaumi isim. Akhiru isim. Akhiru itu isim. Karena khobar. Hum isim. Syurban isim. Rawa fi'il hu at-tirmidzi isim wa qala fi'il hadithun isim hasanun sahihun. Ya, kita dengarkan hasil rekapitulasi pagi hari ini yang di hadapan sekian banyak saksi. Dan apa yang Anda sampaikan itu akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, Mas Abdullah. Wah, kok apa nih? Berapa Mas Abdullah? 15 isim. 15 isim. Sah. Karena Pak Maria dulu petugas itu KPPS kan. Iya, jadi luwes. Kalau kita yang mengatakan sah itu kurang. Tapi Pak Mariano tadi nadanya pas banget sah. Wong itu bilang sah itu ada latihan paduan suaranya. Fiil, Pak Udin? 4. Sama. Sah. Mas Tris? 4 huruf. Berarti 15. 44. Alhamdulillah. Cukup tanggal ini. Halo? Pemenangnya isim paling banyak 15. Atau posisi pertama dan kedua malah fiil dan huruf karena kebobolan cuma 4. Pripun Mas Iswanto? Syurban itu tamyiz. Jadi sakil qaumi akhiruhum syurban. Itu tamyiz untuk akhiruhum. Atau kalau sesuai dengan yang cetakan di tempat saya itu jadi maf'ul bih. Fiil fa'ilnya mana? Ya'ni. Oh, betul. Maful bih dari ya'ni karena itu sudah bisa. Akhiruhum kan sabda Nabi. Syurban itu kan keterangan. Keterangan dari para ulama.